السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف أنبيائه والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, khususnya nikmat ilmu yang bermanfaat, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat amal saleh, nikmat yang tidak bisa diganti dengan harta benda, dan lebih utama daripada nikmat-nikmat dunia, nikmat yang akan memberikan kita kebahagiaan, yang akan memberikan kita ketenangan, yang akan memberikan kita arti dari kehidupan. Para ulama kita mengatakan bahwa ilmu itu adalah kehidupan. Huwa hayatul qalbi, kehidupan jiwa dan hati, hadirin sekalian. Kehidupan hati. Dan ulama mengatakan manusia itu intinya itu dua. Innamal mar'u bi asgharaihi. Manusia itu inti kehidupannya itu di dua hal dalam dirinya, yaitu hatinya dan lisannya. Kalau hati dan lisan baik, maka kehidupannya akan baik. Namun kalau hati dan lisan itu buruk, maka kehidupannya juga penuh derita dan sengsara. Dan itu kita saksikan bersama-sama. Ada orang gak cerdas, hadirin. Nggak cerdas, otaknya biasa aja, tapi hatinya tulus banget, dan kalau bicara santun, baik, manis, itu kalau kita lihat di kehidupan itu mereka berhasil dengan izin dan taufik dari Allah. Mereka sukses, hatinya bersih, lisannya baik. Karena memang itulah yang ditetapkan, bahwa kita hidup dengan hati dan lisan kita sebelum dengan yang lain. Tentu saja itu kunci dan menu dan gizi makanan yang harus dikonsumsi hati adalah ilmu, hadirin Allah muliakan. Oleh karena itu marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita diberikan ilmu yang bermanfaat, dan selalu minta pertolongan agar kita selalu diberikan ilmu yang bermanfaat, selalu dimudahkan untuk memahami, selalu diberikan taufik untuk menerima, dan diberikan kekuatan untuk mengamalkan, hadirin. Itu hal yang harus kita miliki di setiap kajian, minta pertolongan sama Allah dan banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Sebagaimana selalu tanamkan dan kuatkan syahadatin kita, selalu ingat bahwa kita ini hamba, bukan bos, bukan bukan orang yang suka-suka. Kita ini hamba, dan hamba itu nurut, hamba itu taat, hamba itu loyal. Kita adalah hamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, untuk menghamba. Maka jangan sampai kita krisis identitas, hadirin. Banyak orang hidup puluhan tahun gak ngerti identitasnya sebagai hamba, dan itu bahaya. Itu bahaya. Dan dia gak akan dapat ketenangan. Maka selalu jaga diri dari kesyirikan, dan kalau beribadah ikutilah tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita, nabi kita, rasul kita, sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Imam Nawawi rahimahullah dan bersama bab banyaknya jalan-jalan kebaikan. Dan kita sampai ke hadis yang ke hadis yang ke-12. Masih bersama Imam Nawawi. Semoga Allah merahmati beliau, merahmati keluarga beliau, dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin. Di hadis yang ke-12 ini, hadirin yang Allah muliakan, lagi-lagi beliau bawakan hadis Abu Hurairah. Hadis Abu Hurairah. Sekali lagi renungkan betapa banyaknya pahala Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Coba kalau beliau hanya mikirin harta ketika hidup, mungkinkah manfaatnya sampai 15 abad? Ini harus menjadi hal yang menggelitik hati nurani kita. Mungkin belum jadi orang kaya banget, tapi mungkinkah nama beliau harum sampai 15 abad? Mungkinkah manfaatnya sampai hari ini kita nikmati dan kita manfaatkan hadis-hadis yang beliau riwayatkan? Maka hendaknya orang yang cerdas berpikir jauh ke depan. Silakan punya harta selama halal dan jadikan itu hanya jadi sarana menuju akhirat. Tapi kita harus berpikir apa legacy kita, apa warisan kita kalau kita wafat. Apa yang akan dimanfaatkan oleh anak kita, cucu kita, atau orang-orang yang hidup setelah kita. Apakah semua akan terkubur dengan terkuburnya jasad kita? Lihat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, beliau tidak kaya, bahkan beliau korbankan banyak waktu beliau demi mendampingi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mempelajari ilmu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau start di akhir-akhir, hadirin, sebagaimana kita sudah ceritakan. Beliau bukan sahabat yang pertama kali dari kota Mekah, enggak. Maka ini kan cambuk bagi kita, khususnya kita yang merasa diri kayaknya aku udah terlambat deh. Abu Hurairah itu startnya terlambat, kan begitu, hadirin. Tapi kejujuran kepada Allah, kegigihan, totalitas, kan gitu. Kurang lebih kan 3 tahun Abu Hurairah. Dibanding yang lain kan, subhanallah, beliau hanya dapat 3 tahun terakhir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi berkah, nah itu, hadirin, cari itu keberkahan. Kita nih kalau udah nyari, kalau hanya main waktu kayaknya udah gak ada harapan. Waktu kita udah banyak kebuang. Tapi kalau kita andalkan keberkahan waktu yang tersisa, ah itu peluangnya masih besar. Makanya cari keberkahan dalam hidup, bukan hanya nyari waktu. Waktu kalau gak berkah, terbuang percuma. Gitu loh. Nggak jelas jundrungannya apa. Makanya cari keberkahan waktu. Ini Abu Hurairah memberikan contoh kepada kita kalau waktu berkah hanya beberapa saat dengan Nabi SAW, itu dampaknya sampai 15 abad. Bukan 15 tahun, 15 abad. Padahal cuma 3 tahun. Jadi 3 tahun itu hasilnya 15. Kalau hasilnya 15 tahun aja udah untung tuh. 3 kali 5, 15. Ini 15 abad. 15 abad. Ini kan hal-hal sederhana gini kan, kalau kita gak pikirin, hikmahnya lewat begitu aja, hadirnya. Tapi coba kita renungkan, kok bisa 3 tahun? Jadi jangan, gak usah berpikir muluk-muluk, aduh ini waktuku tinggal 5 tahun lagi. Abu Hurairah gak sampai 5 tahun, tapi dampaknya 15 abad. Coba kita renungkan, kita nih hijrah udah berapa tahun? Ada yang hijrah udah 5 tahun, hijrah 6 tahun. Ini apa legasinya? Apa yang siap kita wariskan kalau suatu waktu kita meninggal dunia? Kan harusnya berpikir demikian. Iya, aku nih hijrah udah 6 tahun nih. Nah, terus Anda wariskan apa? Kalau misalnya kita meninggal kemarin gitu ya, Allah takdirkan kita meninggal kemarin, warisan kita apa? Yang bisa dimanfaatkan oleh anak kita, kalau gak punya anak, keluarga kita setelah itu. Apa cuma harta? Lalu nanti dijadikan ajang ribut antar keluarga, sebagaimana yang sering terjadi. Gitu loh. Hanya dijadikan ajang keributan. Jangan-jangan karena harta kita gak berkah, jadi hanya melahirkan keributan demi keributan. Coba kita renungkanlah. Gak sampai Abu Hurairah gak bertahun-tahun. Kalau Abu Bakar jelas wajar. Dari awal Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala terus jadi khalifah pula. Tapi Abu Hurairah bukan khalifah, dan hanya beberapa saat saja. Dan bukan orang kaya. Jadi kan udah oke tuh. Kekayaan gak masuk. Kekuasaan gak masuk juga. Durasi panjang gak masuk juga speknya. Jadi subhanallah hadirin. Kan kalau ada, kita nih banyak alasan. Ya saya kan bukan orang kaya Pak Ustaz. Kalau orang kaya tuh enak, aku akan nyumbang sana sini. Yang pertama belum tentu nyumbang kalau benar-benar kaya gitu kan ya. Kita kan ngomong gitu pas saya gak punya fulus. Emangnya gampang apa nyumbang kalau punya duit? Tapi kalaupun itu, gak ada alasan Abu Hurairah gak kaya. Ya aku kan bukan pejabat Pak Ustaz. Gak punya power. Abu Hurairah juga bukan khalifah hadirin. Oh tapi kan ya aku masih newbie lah Pak Ustaz lah. Hijrah juga baru 4 tahun yang lalu. Udah lebih daripada Abu Hurairah. Cuman masalahnya kita gak totalitas. Kita gak all out. Oh jadi aku harus jadi santri. Gak harus jadi santri. Jujur aja sama Allah terus berjuang deh. Nanti Allah kasih. Ya gak harus sama kayak Abu Hurairah dan gak mungkin kayak Abu Hurairah. Tapi ada berapa persennya lah gitu loh hadirin. Ini hal yang terus harus kita tanamkan di dalam diri dan di dalam hati. Mainkan keberkahan waktu. Keberkahan waktu. Ya. Ya, kita kembali bersama beliau radhiyallahu taala anhu qol Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man tawaddoa, barang siapa yang berwudu, fa ahsana alwudu'a, lalu dia menyempurnakan wudunya, thumma atal jumu'ah, lalu dia ikut salat Jumat. Ikut salat Jumat. Fastama'a wa ansata. Lalu dia dengar dengan seksama khutbah Jumat yang disampaikan wa ansat. Dan dia diam. Jadi dengar dengan seksama dan dia diam. Gufirallahu ma baina wa bainal jumu'ah. Maka dosanya akan diampuni. Dosa yang dikerjakan antara Jumat ke Jumat gitu. Dari Jumat ke Jumat. Dari hari Jumat ke hari Jumat. Berhenti? Belum. Wa ziyadatu thalathati ayyam. Lalu ditambah lagi 3 hari. Ditambah lagi 3 hari. Wa man massal hasa faqad lagha. Barang siapa yang memainkan kerikil, maka ia telah berbuat sia-sia. Barang siapa yang memainkan uh, memainkan kerikil, maka dia telah melakukan perbuatan yang sia-sia, hadirin Allah muliakan. Jadi kita ulang lagi, man tawaddoa, barang siapa yang berwudu, barang siapa yang berwudu, lalu dia benar-benar menyempurnakan wudunya, menyempurnakan wudunya, lalu dia datang ke masjid untuk salat Jumat, datang ke masjid ke apa? Untuk salat Jumat, dia dengar dengan seksama, dia dengar dengan seksama, lalu dia diam, maka dia dapat pahala Jumat ke Jumat dan ditambah 3 hari lagi, ditambah 3 hari lagi. Dan barang siapa yang memainkan kerikil, barang siapa memainkan kerikil, maka dia telah melakukan perbuatan yang sia-sia. Hadirin Allah muliakan, itulah hadis yang menjadi menu kita pada pagi hari ini. Hadis yang luar biasa. Dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Kita masuk ke pelajaran hadis ini. Yang pertama, jemaah yang Allah muliakan, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan berwudu, berwudu dunia. Man tawaddoa fa ahsana wudu'a. Jadi ini menunjukkan bahwa keutamaan berwudu, keutamaan berwudu. Dan yang paling bagus kalau mau salat Jumat, wudunya sebelum berangkat, wudunya sebelum berangkat ke masjid. Jadi dari rumah atau mungkin dari kantor, dari itu kita. Makanya kan urutannya tadi, coba kita lihat hadisnya. Man tawaddoa, barang siapa yang berwudu. Fa ahsanal wudu'a, lalu dia sempurnakan wudunya. Thumma, nah setelah itu dia baru datang ke masjid. Gitu loh. Gitu jamaah. Jadi wudunya itu sebelum berangkat. Kata pengurus TKM, kalau gitu kita tutup aja kali tempat wudu, Pak Ustaz. Lu jangan. Gak wajib wudu di rumah tuh, gak wajib. Tapi yang paling afdol demikian. Yang paling afdol demikian. Kenapa demikian? Kata al-imam apa namanya, An-Nawawi rahimahullah, ya'ti lahu taman bikamali sifatihi wa adabihi. Jadi wudu dulu sebelum berangkat, dan wudunya itu sempurna. Wudu itu sempurna. Sempurna itu apa? Itu mengerjakan seluruh sifat-sifat wudu dan adab-adab berwudu. Gitu. Adab-adab berwudu. Di antaranya, kata Imam Nawawi, wudunya itu yang sempurna 3 kali 3 kali. Lo selama ini aku juga 3 kali, ah itu bagus. Karena wudu itu bisa sekali-sekali, Nabi pernah sekali aja, tapi gak sempurna. Kok Nabi contohkan yang gak sempurna? Karena gak semua orang punya kondisi yang normal. Dan Nabi ingin jelaskan salat salam sekali juga sah gitu loh. Karena beliau berfungsi untuk mengedukasi dan menjelaskan segala yang berkaitan dengan sebuah amalan. Jadi wudu itu tuh 3 kali 3 kali. Gitu. kecuali kepala ya, dalam riwayat sekali. Lalu wa italatil gurrah wa tahjil, lalu benar-benar memaksimalkan anggota anggota tubuh yang atau anggota wudhu ya dari tubuh kita sehingga maksimal dan basah gitu loh. Ya, pastikan semuanya basah, jangan sampai ada yang tersisa. Gitu loh. Karena kalau ada yang kering tuh sangat sah wudhunya. Begitu. Jadi semua basah dan maksimal, airnya mengalir. Wa taqdimul mayamin, dan memulai dengan yang kanan dan mengamalkan sunnah-sunnah yang wudhu seperti baca bismillah. Menurut jumhur atau mayoritas para ulama, hukumnya sunnah di awal. Baca doa sebelum setelah wudhu. Jadi sebelum wudhu baca doa, setelah wudhu baca doa. Lalu benar-benar maksimal istinsyaknya, maksimal istintharnya, maksimal ngisepnya, hidungnya, terus dibuang lagi gitu loh ya. Lalu dihayati. Nanti kita jelaskan ada hadis tentang wudhu khusus ya. Ada hadis tentang wudhu khusus. Nanti kita akan bahas secara khusus masalah itu. Jadi intinya berwudhu dulu. Kita nggak bahas panjang lebar tentang wudhu karena nanti kita akan ketemu hadis khusus tentang berwudhu dan itu sangat penting. Gitu hadirin. Itu pelajaran berharga. Habis wudhu baru jalan ke masjid. Baru pergi ke masjid. Pergi ke masjid. Nah, hadirin Allah muliakan. Selanjutnya dia mendengarkan dengan seksama khutbah yang disampaikan dan diam. Dengarkan dengan seksama dan diam. Jadi dengarkan dengan seksama lalu dia diam. Ini penting. Dan ini sering dilupakan sekarang. Aku diam, Pak Ustadz kemarin. Iya, tapi sebagian orang nih sekarang diamnya sambil main game online, Masya Allah. Diam sambil main PUBG dan lain-lain. Nah, hadirin yang Allah muliakan, lihat syaratnya. Dijelaskan oleh Nabi SAW, harus istimak itu dengar dengan seksama. Itu istimak, jadi dengar-dengar gitu. Kalau as-sama' itu dengar selewat. Tapi kalau istama'a yastami'u istima', itu benar-benar diperhatikan. Nah, kita dituntut seperti itu. Dengar yang dengar sambil memperhatikan dan diam. Dan kita diminta untuk diam. Bahkan hadirin Allah muliakan, Nabi mengatakan man massal hasa faqad lagha, barang siapa yang mempermainkan kerikil maka dia telah melakukan perbuatan sia-sia. Kenapa demikian? Karena mempermainkan kerikil itu salah satu hal yang memecah konsentrasi sehingga tidak mendengar dengan seksama khutbah tersebut. Dan yang dimaksud sia-sia, yahrumu thawabal jumu'ah, dia gagal dan diharamkan pahala sholat Jumat pada saat itu. Masya Allah, gak dapat pahala sholat Jumat. Itu mainin kerikil. Dan lihat bahasa Nabi SAW, Nabi gak mengatakan man la'iba. Bermain itu biasanya pakai kata la'iba. Ini Nabi SAW pakai kata massa. Massa itu menyentuh, mengusap. Gimana sih kerikil itu diusap-usap gitu? Ah, itu gak dapat pahala sholat Jumat. Masya Allah. Ya kan kalau main kerikil kan digitu-gituin kan, gini-giniin gitu-gitulah. Jadi ada usapan. Jadi usapannya apa memainkan kerikil dengan cara yang paling lembut gitu loh. Kan cara mainkan kerikil ada beberapa beberapa varian mungkin ya. Gimana aja sih main kerikil? Iniin. Oh, kalau ini main bekel gitu nggak mungkin. Timpuk juga itu mengajak ribut. Jadi main kerikil mungkin ya di atau di itu gunduk yang nggak bisa juga. Ya intinya dimainin gitulah. Sampai cara mainkan yang terkecil yang dimas gitu mungkin diusap-usap. Itu gak dapat pahala kata Nabi SAW. Gak dapat pahala. Makanya sebagian ulama mengkiaskan juga bitahrikil qalam mainin bolpen. Itu masuk ke hadis ini sebagian ulama mengatakan demikian. Atau memainkan as-sa'ah, jam tangan, main muter-muter, apalagi yang banyak bisa di ada banyak fungsinya tuh jam tangan. Ngukur tensi lah pas sholat Jumat gitu, diukur detak jantung kayaknya oke nih. Itu bisa menghilangkan. Atau mainin siwak kata para ulama. Mainin siwak. Apalagi tidur. Saking diamnya tidur. Itu juga kehilangan. Jadi hati-hati nih masalah ini. Hati-hati. Bahkan sebagian ulama seperti Al-Imam Muhammad bin Sulawati mengatakan nuas, ngantuk yang akhirnya kita nggak ngikutin itu khutbah, ngantuk aja. Tengah tidur sih, tapi pecah konsentrasi. Itu bisa kehilangan pahala sholat Jumat. Karena masalah hasil itu tuh main di usap-usap aja. Itu aja bisa menghilangkan. Menghilangkan pahala sholat Jumat. Jangankan itu hadirin, masih ingat gak hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis Bukhari. Kata Nabi Sallam, "Walladhi yaqulu lahu ansit, ansit, yakni yuskituhu faqad lagha." Ini ada jamaah yang yang nggak serius atau mungkin dia bicara. Itu kalau ada jamaah lain mengatakan ansit, tolong diam mas. Itu yang mengingatkan mengingkari dan mengingatkan. Itu kata Nabi faqad lagha, dia telah melakukan perbuatan sia-sia. Padahal jelas-jelas amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini kan tolong diam. Ini imam adzan khatib lagi khutbah. Kata Nabi faqad lagha, dia juga kena. Ya kalau ini aja kena apalagi ngantuk, tidur, mainin handphone. Benar itu tadi. Benar sih pada manis-manis sekarang sebagian. Tapi WA-WA-an lah, aktif di grup lah. Gitu. Subhanallah. Atau itu main game online lah. Itu fatal sekali. Gak dapat pahala sama. Gak dapat pahala. Makanya kata para ulama seperti Al-Imam Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, fal mas'alatu khatirah. Ini bahaya jamaah. Kita nih seringkali ngeremehin masalah ini. Yang penting kan datang sholatnya gak dapat pahala. Gak dapat pahala. Gitu jamaah sekalian. Gak dapat pahala. Hati-hati pokoknya jam tangan, bolpen, terus apa lagi hadirin? Itu handphone atau buka iPad lah atau tablet nggak bisa. Itu menunjukkan bahwa khutbah itu harus didengarkan dengan seksama, serius gitu hadirin. Serius hadirin. Ini penting. Jamaah yang Allah muliakan. Maka kalau ini dijaga, adab-adabnya dijaga, benar-benar serius nyimak, nggak ngantuk, nggak tidur, nggak main-mainin sesuatu, serius gitu. Maka dia mendapat, di antara pahalanya atau di antara keutamanya dosanya diampuni dari Jumat ke Jumat. Dari Jumat ke Jumat. Bahkan ditambah 3 hari lagi. Ditambah 3 hari lagi. Sebagian para ulama menjelaskan kenapa 3 hari ya, gitu. Kenapa 3 hari? Apa rahasianya? Kata sebagian para ulama menjelaskan bahwa kan kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Nah, orang yang mengerjakan tadi wudu dari rumah atau dari kantornya, tempat kerjanya, lalu serius wudunya, sempurna wudunya, gak wudu sambil ngobrol atau ngasal atau cuma sekali-sekali aja, tapi benar-benar maksimal, lalu habis wudu dia berdoa, lalu dia menuju masjid, lalu dia duduk manis, dia dengar seksama khutbahnya, lalu dia lalu dia diam. Itu kata para ulama seperti orang yang mengisi satu hari Jumat itu dengan kebaikan. Nah, satu hari dikali 10 kali lipat. Maka seminggu itu 7, Jumat ke Jumat kan 7, tambah 3 lagi, 10. Nah, itu. Itu keterangan para ulama. Karena satu kebaikan kan dikali 10 kali lipat. Dikali 10 kali lipat. Itu jamaah sekalian. Jadi kenapa sih 3? Ah, itu rahasianya di angka 10. Sebagian ulama mengatakan demikian. Satu hari dikali 10 kali lipat. 10 hari. Ya. Hadirin Allah muliakan. Pelajaran yang berikutnya bahwa hadis ini menunjukkan kalau kita mengerjakan sebuah ibadah, ya wudhu, ya salat Jumat, itu kalau bisa jangan setengah, bukan kalau bisa, itu jangan setengah-setengah. Jangan hanya formalitas, tapi usahakan totalitas. Itu. Jadi muslim itu dididik kalau mengerjakan sebuah amalan walaupun sebentar. Wudhu itu kan sebentar, hadirin. Tapi diminta totalitas, fa ahsanal wudhu. Lalu dia berwudhu dengan sempurna. Totalitas. Salat Jumat kan cuma sebentar, hadirin. Insya Allah gak sampai 1 jam. Dan sunahnya khotib tidak lama. Walaupun proporsional ya. Dan setiap khotib ngeliat maslahatnya. Tapi khutbah itu gak lama. Jadi lakukanlah secara totalitas. Diam, dengar serius. Cuma sebentar kok. Orang nonton bola itu bisa khusyuk, subhanallah. Nonton film bisa khusyuk 3 jam. Ini serius, totalitas itu penting. Jadi ngerjakan apapun totalitas. Makanya kan Nabi SAW itu menyatakan innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinah. Allah itu senang dan mencintai seseorang yang apabila mengerjakan sesuatu dia totalitas. Dia totalitas. Walaupun amalnya kecil, sederhana, tapi totalitas lah. Totalitas. Bahwa dia akan dapat pahala besar di sisi Allah. Dan ini kita dilatih itu, dididik itu. Dan jangan pernah meremehkan amalan yang totalitas. Amalan yang totalitas. Jadi mulai dari wudhu. Jadi kalau kita tuh ngamalin agama kita, jemaah, dan dari kecil misalnya, akhirnya terbentuk pola itu. Pokoknya ngerjain sesuatu all out, ngerjain sesuatu all out, ngerjain sesuatu totalitas. Nanti ke bawah sampai dewasa, nggak setengah-setengah, nggak. Bahkan sampai diem aja totalitas diem. Itu kan sampai nggak mainin itu atau nggak? Mungkin kita kalau apa khutbah Jumat mungkin kita nggak buka handphone kita, tapi kita mainin handphone apa? Muter-muter handphone gitu kan? Diginiin, diginiin. Nggak jelas juga sih jundrungannya apa? Ya ada aja, setannya kan jago. Handphone dilempar tangan kiri, lempar lagi tangan kanan. Cuman itu lo kerikil aja lagu kok. Lagu itu sia-sia, apalagi handphone. Jadi sampai kayak gitu aja, Allah dan Rasulnya gak seneng. Cuman main-mainin gitu. Atau yang jago yang muterin bolpen atau pensil dari jari jari telunjuk ke jari kelingking, masuk lagi jari telunjuk. Cuman gitu-gitu aja dia. Itu aja fakot lagu. Jadi berarti kan kita ini dididik untuk fokus, untuk konsentrasi, untuk totalitas ketika mengerjakan sesuatu. Atau sholat lah, khusyuk kan. Itu kan totalitas juga. Walaupun cuma 2 rakaat, kita dituntut untuk khusyuk, untuk fokus, untuk konsentrasi. Jadi kita tuh dididik untuk itu sebenarnya. Walaupun ngerjain amal cuma 5 menit, tapi 5 menit itu totalitas dong, 5 menit. Dan itu pahalanya bisa berjam-jam. Kayak Abu Hurairah aja, cuma 3 tahunan kurang lebih, totalitas sampai 15 abad. Allah kasih keberkahan. Kita ngerjain banyak hal, tapi gak total. Setengah-setengah. Aduh, terus ada kendala, aduh aku mundur aja deh. Aduh aku ini deh. Akhirnya gak berkah itu. Dan ketika lihat ya mental dari dulu kebiasaan setengah-setengah ngerjain setiap segala sesuatu dan nggak all out, nggak keluarkan semuanya, akhirnya kebawa terus sampai tua. Makanya minta pertolongan sama Allah itu penting, minta agar Allah buang kebiasaan buruk kita dan seterusnya. Itu hadirin yang semoga Allah muliakan. Jadi itu poin. Hadirin Allah muliakan. Ini pahala sangat luar biasa. Pahala sangat luar biasa. Dan dalam hadis yang lain berbicara tentang sholat Jumat, itu ada tambahan dalam hadis riwayat Imam Bukhari. La yaktasilu rajulun yawmal jum'ah wa yatatahharu mastata'a. Alhamdulillah. Ya dikumislah barakum. Tidaklah seseorang mandi Jumat di hari Jumat. Jadi mandi Jumat di waktu pagi sebelum berangkat sholat Jumat itu mandi. Atau kalau yang ngantor misalnya di pagi hari mandi, niatkan sebelum di rumah bisa insyaallah. Walaupun paling afdol pas benar-benar mau sholat Jumat. Wa yatatahharu mastata'a min tuhrin wa yadahinu min duhnihi wa yamassuhu min tibi baitihi. Lalu dia bersuci semaksimal mungkin, artinya mandi, berwudu gitu loh. Lalu mungkin dia bisa pakai minyak, misalnya minyak rambut dan seterusnya, memaksimalkan penampilan, dan dia pakai parfum gitu. Anyamasu min tibi baitihi, pakai parfum dari parfum yang ada di rumahnya. Maksudnya pakai parfum, bukan berarti nggak boleh pakai apa, gunakan yang lain boleh. Jadi pakai parfum wangi gitu loh kita tuh kalau sholat Jumat. Tsumma yakhruju falyufarriqu baina tsnain. Lalu dia ke masjid. Lalu begitu sampai di masjid, dia tuh enggak ngelangkahin di antara dua orang yang sedang duduk. Jadi nggak ngelangkahin gitu loh. Makanya yang afdol itu walaupun misalnya ada tempat kosong di saf kedua, itu kita nggak ngelangkah gitu. Yufarik atau misi-misi gitu. Ya itu tadi, melewati dua orang yang sedang duduk dengan rapat. Jadi kita kalau nyari tempat itu jangan sampai ngebuka gitu lah dua orang yang sedang duduk. Cari cari tempat kosong atau cari jalan yang terbuka. Tsumma yusalli ma kutibalah. Lalu begitu sampai dia salat sesuai dengan apa yang Allah takdirkan. Ini namanya salat intidhar. Jadi salat sambil nunggu imam. Jadi kalau kita sampai di masjid 11:30 gitu ya, atau sebelum azan dan sebelum imam naik mimbar atau khatib naik mimbar, kita bisa salat. Gitu. Misalnya kita udah baca surat Al-Kahfi juga, salat gitu. Tsumma yusalli ma kutibalah. Lalu dia salat sesuai dengan apa yang Allah takdirkan. Bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat, bisa 6 rakaat, bisa 8 rakaat. Tsumma yunsitu idza takallama al-imam. Lalu begitu imam khatib naik mimbar dan khutbah, dia diam. Illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra. Kecuali dia akan diampuni dari Jumat ke Jumat. Ini tambahan adab di hari Jumat. Jadi mandi lalu bersih-bersih, jadi bagus gitu ya penampilan. Bahkan pakai parfum, kita bisa pakai minyak. Lalu begitu sampai, cari tempat kosong tanpa ganggu orang. Lalu udah sholat aja, sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nunggu gitu loh, nunggu khatib naik mimbar atau nunggu imamnya mulai adzan. Lalu diam, itu diampuni. Lihat totalitas. Totalitas. Gitu jemaah sekalian. Ini hal yang penting untuk dicamkan. Poin yang berikutnya, hadirin Allah muliakan. Maka orang, mungkin ada yang tanya, gimana dong kalau aku sakit gitu loh, atau aku gak bisa sholat Jumat karena pandemi. Dan di sebagian negara itu masjid sampai hari ini belum dibuka loh, anasian. Ada 1-2 yang saya tahu ya, masih ada negara yang sampai hari ini masjid untuk sholat Jumat belum dibuka karena angka. Atau untuk wanita misalnya, kita kan kalau haji atau umrah ada kesempatan wanita ikut sholat Jumat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Tapi kalau di sini kan sekarang secara umum enggak ya. Kalau sebelumnya sih banyak yang masjid di Jakarta tuh yang menyediakan saf buat wanita, tapi kesini-sini kayaknya udah jarang. Dan karena jamaah juga semakin membludak. Nah terus gimana dapat pahalanya kan nih gitu loh. Kan kita ingin dapat pahala juga. Hadirin Allah muliakan, kalau kita gak bisa sholat Jumat karena uzur syar'i, alasan yang dibenarkan secara syar'i, maka insya Allah kita tetap dapat. Tetap dapat. Karena sakit mungkin, karena pandemi, atau masjidnya gak dibuka, insya Allah kita tetap dapat. Sebagaimana hadith yang sudah kita bahas dalam bab ikhlas. Ketika di perang Tabuk, ketika sebagian sahabat ingin ikut berjuang, tapi gak bisa. Udzur syar'i. Dapat pahala, kata Nabi SAW. Dapat pahala. Gitu. Dapat pahala. Jadi insya Allah tetap dapat. Asal kita bisa pertanggungjawabkan alasan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti tadi sakit atau safar misalnya. Safar kan salah satu udzur syar'i juga. Safar salah satu udzur syar'i juga. Hadirin Allah muliakan, itu penting. Dan untuk wanita secara khusus, untuk bisa dapat pahala sholat Jumat yang sangat luar biasa ini, dosa diampuni, ditambah 3 hari lagi, maka salah satu amalan yang dia bisa lakukan adalah taat sama suami. Nah, itu. Kata Nabi SAW dalam hadis Asma bin Yazid, kata Nabi SAW, anna husna taba'uli ihdakunna li zawjiha wa talabiha li mardatihi wa tiba'iha li muwafaqatihi ya'dilu kulla ma dhakarti lirrijal atau ma dhukirat lirrijal. Baiknya seorang wanita dalam menjalankan perannya sebagai seorang istri dalam berkhidmat kepada suami, lalu senantiasa mencari ridho suami. Setelah ridho Allah ya, cari ridho suami semaksimal mungkin. Wattiba'iha limuwafaqatihi, dan selalu berusaha mengikuti keinginan suami selama tidak haram, maka pahalanya seperti amalan-amalan laki-laki yang seperti yang tadi engkau sebutkan wahai Asma. Dan salah satu yang disebutkan Asma adalah sholat Jumat bagi laki-laki. Itu dapat pahala. Gitu. Udah dicatat belum? Kayak semangat nyatat yang suami-suaminya sih. Harusnya istri-istri yang semangat nyatat nih. Hadis kayak begini. Ini bagus banget nih Pak Ustadz hadisnya. Aku harus kasih tahu istriku biar dia nurut, masya Allah. Terdapat pahala Jumat. Kalau istri itu perannya bagus sebagai, atau wanita perannya bagus sebagai istri, dan setiap saat cari ridho suami, wa talabiha li mardatihi, cari ridho suami terus. Setelah ridho Allah, cari ridho suami. Dan berusaha ngikutin keinginan suami. Selama gak haram. Pokoknya mubah-mubah ikutin aja udah. Karena kadang tuh istri tuh padahal simple aja gitu loh. Emangnya harus gini ya bang? Ya gak harus gini juga. Tapi aku pengennya begitu deh, ngikutin aja. Subhanallah. Itu dapat pahala. Amalan-amalan laki-laki diantaranya sholat Jumat. Itu masya Allah. Itu hadis Asma bin Yazid yang dihasankan sebagian para ulama. Dan buat ibu-ibu juga, materi kita hari ini berguna untuk disampaikan ke anak laki-lakinya gitu loh. Jadi jangan bilang, aduh materi pagi ini nih kayaknya buat cowok loh, enggak. Itu tadi kan kita bisa dapat juga karena uzur, terus apalagi kalau kita berkhidmat sama suami ternyata pahalanya seperti sholat Jumat. Nah kita kan biar semangat, kita harus tahu pahala sholat Jumat itu apa sih. Ternyata diampuni dosa-dosa ya. Dan 3 hari plus 3 hari 10 hari tuh, masya Allah, 10 hari. Dan juga kita punya anak laki-laki, punya cucu laki-laki misalnya, punya keponakan laki-laki, nah itu kan diedukasi. Ngelepas mereka ke masjid itu ingetin, bang pokoknya kamu diem ya kalau khotibnya khutbah gitu loh. Aku selalu tidur kok bunda. Bukan tidur, dengerin dengan seksama. Oh iya ya. Walaupun kamu sholat Jumat gak bareng ayahmu, tapi Allah ngeliat. Nah gitu jemaah, Allah ngeliat. Ini yang perlu kita camkan ya. Ini bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Dan sebelum kita tutup, sekali lagi saya ingatkan, waktu kita dengan Syaban tinggal sebentar lagi hadirin, maka maksimalkan. Dan juga kita perlu ingatkan bagi ibu-ibu, bagi wanita yang masih punya hutang puasa, ini waktu kita tinggal sepekan lagi loh. Ingat-ingat lagi nih, aku masih punya hutang puasa Ramadan yang lalu gak? Bayar. Jangan sampai lupa. Allah tuh kasih kita 1 tahun, masa gak sempat juga. Nah ini tinggal hari-hari penghabisan. Dan juga yang bukan hanya ibu-ibu sama wanita, yang tahun lalu batal sakit misalnya, atau safar ingat bayar hutang puasa. Dan bisa jadi ini pekan terakhir sebelum kita masuk Ramadan insyaallah taala. Dan perbanyak doa Allah mabalighna Ramadan. Ya Allah sampaikanlah aku di bulan Ramadan. Dan kasih taufik aku untuk bisa ibadah di bulan Ramadan itu. Ini yang bisa disampaikan. Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Imam Nawawi dan keluarga serta Ustadz, keluarga dan tim serta kaum muslimin selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya. Ustadz, bagaimana jika memiliki tetangga yang daun dari pohonnya yang gugur itu selalu mengganggu kerapian dan kebersihan di rumah kita? Sehari bisa 3 kali kami sapu, tapi itikad baik dari tetangga kurang kerjasama atau kesadaran untuk membersihkan juga. Walau ta'ala mohon nasihatnya Ustaz. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama sabar ya. Sabar. Memang itulah ujian hidup bertetangga seringkali. Ya daun lah. Ya masalah parkiran lah. Masalah suara. Masalah knalpot. Masalah nyetel TV gede-gede dan lain sebagainya. Itu hal yang perlu kita tanamkan. Yang kedua, kalau itu gak memberatkan kita, udah sapu aja. Sabar dan doain, tetap berbuat baik dan meminimalisir masalah dan konflik itu lebih bagus. Tapi juga gak ada salahnya kita ingatkan. Kita ingatkan. Kita ingatkan dengan bijak. Sampaikan ke beliau bahwa ini bukan masalah daun aja, ini masalah kualitas iman kita. Kata Nabi SAW, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah gak beriman. Demi Allah gak beriman. Demi Allah gak beriman. Orang yang tetangganya gak merasa aman dari gangguannya. Allah Ta'ala alam bisab. Jadi ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Lalu kalau memang ganggu, kita gak mampu dan ini bisa mengganggu kebersihan, dan Allah tuh suka kebersihan kan. Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah, sesungguhnya Allah tuh mencintai orang-orang yang sering bertobat dan orang yang selalu menjaga kebersihannya. Maka coba kita bicara baik-baik secara serius dan coba libatkan perangkat lingkungan seperti Pak RT. Tapi baik-baik aja gitu loh. Dan jangan hanya beliau aja. Jadi coba buat peraturan di lingkungan RT kita bahwa semuanya nggak boleh mengganggu. Allah Ta'ala misal mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum ya Ustaz, fikum barakallah. Semoga Allah selalu menyayangi dan menjaga Ustaz, keluarga dan tim semuanya. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan yang bertanya dan seluruh kaum muslimin. Apakah boleh mencatat isi khutbah Jumat? Apakah tepat melakukannya di saat ketika kita mendengarkan? Syukran jazakumullah khairan untuk semua ilmunya. Ya, sama-sama. Diperinci, kalau mencatatnya setelah selesai khutbah, ya boleh. Setelah selesai khutbah dan sholat, maksudnya jangan pas sholat nyatet. Jadi setelah selesai semua nyatet boleh, jelas gak ada masalah. Tapi kalau nyatet pas khutbah, sebagian ulama mengatakan masuk ke hadis ini loh. Di antara mengatakan Al-Imam Muhammad bin Salih Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Tapi ganti dengan solusi lain, direkam, nah itu boleh. Bedanya apa? Karena rekam itu gak ganggu konsentrasi mendengar dengan seksama. Dan tidak mengganggu, tidak melibatkan apapun ketika fokus mendengar. Karena mainin kerikil aja. Kata Nabi, fakot lago atau lago, dia telah sia-sia. Jadi sekali lagi, direkam aja. Direkam dari awal. Jangan dicatat. Bayangkan sampai begitu loh khutbah Jumat. Jadi kalau nyatet yang bagus gitu, itu diberi catatan oleh para ulama, apalagi tidur. Nah, itu apalagi tidur. Apalagi tidur dengan menimbulkan suara-suara yang agak-agak mistis itu, zaman sekalian pokoknya. Loh, ada suara-suara begini gitu. Ini gimana coba, subhanallah. Itu bisa kehilangan. Terlepas batal apa enggak wudunya. Batal atau wudu ada pembahasan khusus lagi di kotak fikih, tapi udah begitu udah. Lagu udah. Sia-sia, masyaallah. Allah taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan hidayah sunnah, taufik dan rahmatnya untuk seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, suami saya orang yang memiliki ilmu agama yang mumpuni, alhamdulillah, dan seringkali menasehati. Tapi seringkali kecuekannya itu membuat dirinya tidak perhatian dengan keluarga, dengan orang tuanya, istri dan anaknya. Dan karena hal ini membuatnya kurang gentleman. Padahal jika saja suami saya menjadi seorang yang perhatian kepada keluarganya, maka mungkin menjadi penyejuk di dalam keluarga kami. Mungkin. Bagaimana sikap saya yang lebih baik sebagai seorang istri dan bagaimana menjelaskan kepada anak saya, Ustaz? Terima kasih. Emang berat ya. Ini gak mudah. Dan syaitannya akan bermain. Syaitannya akan bermain. Untuk ngelawan suami, untuk gak menghormati suami, untuk tidak memuliakan suami dengan alasan, ah cuman ngomong doang, gak perhatian, teori, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sikap kita gimana? Sikap kita doa dan beribadah kepada Allah. Minta pertolongan sama Allah, minta agar suami kita dikasih hidayah. Terus yang kedua, tetap main di kotak masing-masing. Nah, itu. Istri itu tetap main di kotak memuliakan, menghormati, nurut, dan taat. Jangan pernah nyerang dari sisi itu. Nyerang dari sisi itu hanya buat ribut. Dan seringkali gak efektif. Jadi jangan sampai wibawa suami jatuh. Memang berat. Sekali lagi, susah banget kan. Kalau suami, Masya Allah, terus ngamalin, terus perhatian, menjaga wibawa suami lebih enak, alhamdulillah. Fitrah kita juga gak dukung sisi wanita kita yang ingin diayomi, dilindungi, dijaga, dilindungi, itu otomatis akan memberikan respect. Tapi kalau gini susah memang, tapi itulah ujian. Bagaimana kita memuliakan suami dengan benar-benar pure gitu, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu pelajaran, itu ujiannya. Lalu hadirin Allah muliakan, jelaskan juga kepada anak kita selalu ngelihat kebaikan orang tuanya. Dan gak ada orang yang sempurna. Kalau kamu lihat dari ayah dan ibu ada kekurangan, jangan diikuti. Nah, kita ini manusia. Tapi ambillah kelebihan dan kebaikan dari orang tua kamu. Gitu. Jadi terus sampaikan itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, saya rasa cukup sampai di sini. Makasih banyak. Jazakallahu khairan. Semoga kita diberikan taufik oleh Allah untuk bisa mengamalkan ilmu kita dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita. Dan sekali lagi diingatkan, yang masih punya hutang puasa, tolong dibayar hutang puasanya. Saling ingetin sesama keluarga, suami istri, Ingatin istrinya, kamu punya utang puasa berapa pak? Yakin nggak udah dibayar semuanya? Mumpung kita masih ada pekan terakhir nih, insya Allah. Dan semoga Allah memberikan taufik buat kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.